hanya sia-sia. Mengapa terjadi mimpi-mimpi ini? Dirimu hanya bayang semu. Mengapa terjadi kau bukanlah engkau di saat cintaku tumbuh dan berseri? Kita bersama seakan tiada ada dusta, kenyataan merubah segalanya. Biarlah berlalu kisah cinta. Cinta, cinta, biarlah.